Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala rantai-rantai cerita. Umpamanya ngeten kula contohke, kula umpamake kula cerita. Ngeten Mbah, kula wau kula kangge Pak Bupati, Bu Bupati. Riyen Pak Bupati kan iki Bu Bupati. Bu Idam. Jenengan napa lajeng langsung percaya mesti mboten. Menawi wonten wilayah ilmu kedah dipun telusuri saya itu. Dipun telusuri. Tenan ora. Takon. Bami kalau kalau dikantuk cerita saking Pak Ahmad saking Pak Abdullah saking Pak Gubernur saking Pak Presiden, mau Pak Presiden dawake mekaten. Ya itu berarti wonten pancen ana urutane. Ana urutane. Wonten rantai-rantainipun. Mboten saged napa tanpa urut-urutan. Iki kados dene ngaji Quran, ngaji Quran. Kula ngaji teng guru kula, Pak Kiai Ulil Albab. Pak Kiai Ulil Albab datang rawuhipun Pak Kiai Arwani. Pak Kiai Arwani datang sinten datang dumugi Kanjeng Nabi. Oh, pancen oleh ngaji ke waktu urutane. Calone maca ain ya pancen ana urutane. Kula ngaji saking kotan iki saking almarhum Ustaz Wafiruddin Wafi saking Tuban. Ustaz Wafiruddin saking Pak Ulil Nur, Pak Ulil Nur saking rawuhipun Pak Arwani, Pak Arwani saking niki Pak Guru. Dan semuanya keurutan ini pun itu dipun wartani kelawan sana. Nah, wonten ing dawuh menika dipun pantos jebul pancen boten wonten sanatipun. Boten wonten sanatipun. Lajeng dipun simpulaken niki cenderungipun pancen kelebet hadis ingkang bermasalah. Engkang bermasalah. Saged ugi mboten wonten crita niki. Nah, kanca kula langsung jawab iki ora ana crita iki ra ana. Artine hadis mendi wae ra ana crita iku. Nanging sinaosa mboten wonten urut-urutan critane. Mboten wonten urut-urutan saking sinten saking sinten saking sinten. Niki dawuh punika intinipun dawuh sedaya dawuh ingkang sae. Nggih, sedaya dawuh ingkang sae. Niko hadis punika lajeng dipun simpulaken iki hadis maudhu. Maudhu niku artosipun palsu. Artosipun palsu ora ana kedadian ngono. Ora ana kedadian ngono. Ya artosipun Ibnu Abbas punika ora nate critakake niku. Lah lajeng sapa sing muncul iki foto wae boten amat bos. Kok iso muncul napa dawuh punika saking sinten foto wae. Yo kanten zaman rumiyin ge wonten napa dongaku-ngaku gawe hadis ingkang sering dipun tulis teng kitab-kitab hadis niku cerita wonten wong dodolan tekro ngaku-ngaku iki ana hadis Nabi sing dawuh tekro iku apik kanggo kesehatan. Oh, hadis kanjeng Nabi ngono wah ben ayu. Karepe terongnya ben payu. Gitu percaya dan niku nangis. Sisi ilmu telusuri orang no dawuh niku. Sinau sepanjang terong niku mesti ini ampe kanggo kesehatan. Dan terus dawuh isini pun dawuh niku sae nanging panjang Nabi mboten nate dawuh ke niku. Wonten. Ku isini pun dawuh mekaten. Lajeng wonten ngeten kanca kula nambahi. Pancen biasane ngene kan. Dhewe niku di kelas kula nang gandeng dipule sekolah di dhuwur banget. Sane kita dadi dosen wonten perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an ucap hadis. Macam on masalah biasane hadis iku dadi perkara iku nak wis kecekel nang tangane mubalek. Mubalek nak pun muni nyekel mik munggah panggung bisa kecekel yang muni. Niku biasanya kecekel bisa teng mubalek. Engkang ngono kali biasanya perkara muni nak ana dawuh lajeng lajeng dadi masalah nggo hadis mbok ora waton diunekke niku nak pun kecekel wong tukang cerita. Wong akeh ngomong seneng cerita. Kadang seneng cerita bisa eling-elinge ketok gitu, ae. Dawuh Kanjeng Nabi, ya semuanya tak anggap baik dawuh Kanjeng Nabi lah. Repot paling ngomong belas tak aku sih orang ngerti. Anggitu, bukan cuma nopo meriksa, bukan neliti. Pokoknya waktu tahunnya ngomong belas rapat tak tuh protes. Anggitu mulai mantau kan seneng. Niku kecekel mubalek, kecekel tukang cerita. Enggak ngomong tiga, kecekel wong ahli tasawuf. Saya mboten dipun kencengi ngilmu ini pun. Biasanya ngerti dong ahli tasawuf ini pun landasan kelawan mimpi. Aku mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuhke kon sholat napa rebu. Napa ini rebu pekasan. Nggih. Niku pancen lewat mimpi. Teng kita itu pun sebutaken niku lewat mimpi. Mimpi ini pun ahli sufi. Gandeng lewat mimpi lan boten wonten dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang pentah kala wau berarti yen boten wonten salat rebu pekasan niat ingsun sholat rebu pekasan boten wonten Lah menawi salat pun ya salat niat, salat hajat utawi salat sunah mutlak. Terus ngimpi ini pun tas ahli sufi kalau Allah mungkin sakit tinggi landasan wonten ini pun syariat sholat rebu kasar cuman terlebih sana-sana sih pun lewat ngimpi kalau Allah ini pun biasanya ngosan kalau Allah ini pas kecekel mubalek kecekel wong tukang cerita kecekel ahli tasawuf wes biasanya perform lewat ngimpi lah baca buat cerita begini. Aku duwe cerita. Kiai Ilyas, wallahu alam ta burung tadi Kiai Ilyas Sofia. Sangge ingkang rumiyin napa pengurus PBNU, sesepuhipun PBNU. Iku dicerita. Salah suwijine dina, Kiai Ilyas ditamoni wong lanang. Bapak-bapak. Sowan dateng Kiai Ilyas, matur, "Pak Kiai, nyuwun pangapunten. Kala dalu kula ngimpi, mimpi apa? Kula mimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh dhateng kula. Dawuhipun kowe mara nang gone Kiai Ilyas ngomong-ngomong. Aku ngangkon Kiai Ilyas supaya sliramu diunggahke kaji dening Kiai Ilyas." Jadi tamune niku laporan kalau saya tadi malam bermimpi ketemu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memerintahkan jenengan Pak Kiai Ilyas supaya kula dipun tindake haji. Lah Kiai Ilyas nggih jenengan wong pinter, ngalim. Wis masalah ngimpi-ngimpi niku wis perkara sing kudu diati-ati, mboten sak kecekel ngimpi. Ngimpi setan wis saged ngimpi panjenengan Gusti Allah, sing perkara saya wis saged. Kiai Ilyas mikir, cerdas. Lemu ngimpi jam piro? Kedam Kiai. Sae mutu jam kali. Oh yo jam loro lemu ngimpi piye? Aku mau ngimpi yo padha aku yang ngimpi. Aku ngimpi jam 4. Ditemoni yo Nabi Muhammad. Ngimpi nek Nabi Muhammad dawuh marang aku, "Ya Ilyas, rasidho gawe kaji ya, ya usah." Wes rasa tinggal kita aja ya, tidak usah, rasa nggak usah, batal ke, batal ke. Ya wes jadi ini menang aku, mau ngimpi jam loro, aku ngimpi jam, apa tuh mau tenggel ya, iya itu wes kenapa babi? Eh itu artosi pun ngimpi nih, gue bukan sakit kangi landasan, tinggal ikut hukum syariat nih, bukan sakit landasan kelawan ngimpi. Ini ki, nengi keluar telat jangan dan malik. Nengi, engkau aku keluar terakan jauh, jauh puniko saya, nanging, wallahu alam puniko boten kelebet hadisipun Kanjeng Nabi ya, utawi boten wonten cerita dawuh Kanjeng Nabi kepanggih kalian dipimpin nang dawuh menika sae. Kula lajengaken tiyang katam gantos kitab sanesipun malih. Wal muadzinu lillahi bi khamsi shalawatin ingkang dados musuh iblis ngipis ngakoni sing dadi musuhku yaiku wong adzan. Le adzan krama Gusti Allah ana ing salat imam wektu. Wa muhibbul fuqara ilan wong sing seneng marang wong fakir lan miskin wal yatama lan wong yatim. Wa dzul bin rahimin lan wong sing duweni ati sing welas asih. Fi jami'i umuri ibadillah. Welas asih dateng sedaya urusane kawulane Gusti Allah. La siya ma'an maksiat. Yo ora kejaba termasuk welas asih marang wong ahli maksiat. Iku pun maksude. Dadi yang menangan kok wong welas asih marang ahli maksiat maksud iku ki. Yen umpami ngandani yo ngandani kelawan sing ape. Umpang ning larang nggih kelawan larang ingkang sae menawi nahi mungkar nahi mungkar ingkang sae. Boten pokoke boten disia-sia boten dilarani. Piye carane maksiate mandeg nggih kelawan cara ingkang sae. Wonten tunggalipun cerita saking ahli sufi, ahli sufi cerita alam. Ceritanipun ya cerita lebih tua. Salah tunggalipun wekdal ya Yazid al-Bustami niku ziarah wonten ing makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wekdal ziarah wonten makamipun Kanjeng Nabi. Yazid niku kesoben nggih setengah sadar setengah turu istirahat. Mulai-mulai wekdal istirahat kala wau ngimpi, ngimpi juga setengah sadar juga berikut kok perlu mau suatu dikandani dening Kanjeng Nabi, ketemu kalangan Kanjeng Nabi. Wekdal kepanggih niku gak ada kepinginan, pasti kalau kepingin teng swarga mesti terus tonggone utawi kancane jenengan teng swarga. Pasti ada. So kancamu tonggone nang swarga iku jenengane si A, si Abdullah. Omae kono ciri-cirinya mungkinnya kayak gini bakal sih ngancani seluruhmu orang suatu pun bareng waktu ngimpi tani jubilan akhir pas itu ngimpi kayaknya tuh penasaran tentu ewongnya sih bakal jadi koncoku jadi tonggo cedaku nang suargo ini kaya mau ketomongnya tak boleh aneh. Di patuh sisa itu, di daerah itu diparani, pun ketemu, tapi kalau rame-rame, nembe ngombe arak, nembe minum-minuman keras. Yazid al-Bustami mikir, kita sing nang tengah-tengah wong tuh ngombe, wong yo helu ngombe kae. Iku sing disebutin di Nabi nang ngimpi ku yo ngombe. Tapi nak delok ke kelakuannya bentuknya kaya ngono ora mungkin ngimpiku geget iki ngimpi saka setan dibisiki setan wis ra sida nemoni aku wong bentuke kaya ngono iki wong minum-minuman keras kok bakal dadi kanca kurang bakal akhire dibalik kanan mun nganggep iki mung ngimpiku ngono bisikane setan aku tak bali wae mun balik kanan nembe ajeng mlampah tiyang sing di angen-angen dening Yazid al-Bustami kala wau bengok, woi Yazid arep nang ndi kowe rasa bali yo boleh aku to yo rene wong boleh aku malah bali rene rene bingung lho wong kae kok ngerti jeneng woi sampean kok ngerti jeneng ku ayo ngerti lagi kene kene kene boleh kancamu seneng swarga to yo aku bakal lek ya aku bakal ya aku yen kok langsung ditemoni. Tapi kok bentuknya kaya ngene dapure kok tukang ngombe-ngombe dan keras. Cek pianto ningkat bakal dadi tanggane dadi kancane Yazid al-Bustami cerita. Yazid, aku nang kene iki tugasku ngislamke meluruske utawa gawe wong tobat. Wis separo. Separo wis tak gawe tobat. Jadi yang mbak yang ngombe minuman keras ni, aku sih nanti boleh ngombe. Mau jenengan enggak ada karomah dan Gusti Allah saja tu si doh ini pun ngombe bareng temuki pesannya pun dah terus banyak putih. Aku es nobat ke uang separuh. Saiki si separuh tugasmu yo ditangkap. Oh saiki tugasmu. Kalau ke uang tu minuman keras apa yang ini? Nah, di podo hibatipun, yang kita harus tahu ini hibat, wali ini pun Gusti Allah, yang kan minuman keras mau gue hibat, sakit nobat di orang separuh, yang separuh tugasnya Yazid. Ya, gampang, yang orang separuh ini. Seksena no ya, separuh ini pun langsung tuh baca ini. Nah, rapor saya dulu. Caranya, orang yang separuh itu belum tobat, cukup penggelam wajah utang. Delok wajah putrok, wis bareng ngoten delok wajah Yazid al-Bustami langsung butuh tobat kabeh. Mboten nggih cara napa-napa delok wajah itu rampung tobat. Lan iku cara kalau Yazid al-Bustami kalian tekan minuman keras itu tetep ini kok la siya wa adi masya. Ya sunah jan adi ma adi masya nggih dipun kandhani dipun lulusaken dipun tobataken kanthi cara ingkang ingkang sae. Duhul bin rahimin. Kalau orang tinggal mudah cerita sana si pun, wonten yang rembang zaman Mbah Bishri Mustafa. Cerita punika dipun critakaken saking putranipun Nabi Sri. Ibu si Ayah Takuf. Bisa critakaken teng daerah pun kriko. Wonten tunggalipun piyantun sing senengane misuh-misuh. Misuh-misuh iku kesuwur kakek aneh. Nah, senengane muni kakek, kakek aneh. Ngantos-ngantos. Umpamane wonten bocah rewel nangisan bodhik mboten gelem sinau wis pokoke gablek niku diwoten-woteni wong tuane. Ayo pun ora gelem mangan umpami. Ora gelem mangan lho nang kok dadi parani Mat Ahmad jenengane Mat Ahmad. Ahmad. Undangan iku Mat Ahmad. Parani Mat Ahmad lho hati-hati. Wong gulak sing-sing mulen-mulen iso kakek aneh mesti ngatur kesemua elek, pokoknya kesemua yang ini elek itu, betul kita rapi. Di sholat, nanti kita elek. Pakaian macam-macam. Nah, saya setunggal, lo tentukan kusir. Lo kesukaan asmani, gue jadinya jowo setunggal. Kusir redukan. Nah, wakdal, wonten dibaan. Wonten dibaan, tayu kusajenan. Tinggal hadir dan beribu, tukang kusir, dukar kalau nah, waktu mahalul dia, nangis jujur diukur, nopo nangis, banget dan nangis. Kalian nopo jujur kata suara Arab tiba Arab buku Arab sujud di kau, nangis nangis tenangan. Rambut tibaan dibun dalam dini, bahagiai, anu kenapa masih nangis nangis kayak orang nopo? Jenengnya nopo betina apa nopo yai? Nopo. Ajengnya dia pergi. Waktu sebut seno sedih dicampur terus pun dalam waktu salaman buat cucu pun sebut pokoknya. Kemudian ketuk oleh pun seneng ya pola pola sedih di pola sedih bergoyang salai. Seneng mergo sakit panggil anjing nabi. Jangan lupa pas orang ketemu orang berangkat. Dan itu cukup nggak ada kelebihan. Usir tukar nabi waktu. Terus kemudian. Amun disepele, kita amun mau tukang usir jarak, saya tukang becak, sakit-sakit yang nonton. Ya ampun, itu sepele gitu. Nah, jebul itu kan usir jarak nih, usir tukang. Jadi keluhian sangat Gusti Allah, arupi kalau Allah. Tunggal pun wakdal, sholat jamaah. Wakdal sholat jamaah, yang kan usir tukang yang kumpulan nongkrong rin, para adan, nopo sakit yang adan, gue sementara yang tengah rambu sholat, tengah rambu masjid. Untuk Mat Ahmad dengan kesuruh kakean ini gua tetap itu terus diguyur itu nih kusir duka Mat wes toh Mat lagi orang kesel toh nanti topeng terus wes topeng itu dicopot apa sih pun kue ini sih ngasih gua mualim sih ngasih kue ini kesuruh habib coba keluar dari nabi kue ini dua kelebihan tapi begitu tutup-tutup itu lawan oleh kakean ini. Wis to ora kesel bagian tutupan terus. Langsung nguring-nguring niku mata-mat langsung misuh. Oh kakek ana kowe wis aku ora ketemu kowe meneh. Artinya nek ora bareng tukang kusir aku malah kecondangan habibku, kecondangan aku dadi wali ini Gusti Allah wis ora ketemu meneh. Akhire nggih balik kanan mboten ketemu meneh. Dirani pun Gusti Allah ya bar kuwi bar kedadian kuwi ingkang kusir tukar kalian mata-mat telu mboten ketemu mboten jamaah. Ora tau ngeten. Delik ya, terus kadung kecondangan kabeh loro-lorone delik. Nah niku cerita jebul nggih wonten kemawon. Wonten kemawon tetesan-tetesan kados mekaten. Kira punika nggih. Napa sinten kemawon kita hormati boten kita bersanggu bae kita mulang tukar. Oh bae kita misu-misu, oh bae kita tukang bijak. Boten ngerti sebul kedadiane kados niku wae. Mataman tuan kan ibu tanjung nabi kan aku topeng, rupanya topeng kakek aneh kalau Allah. Setelah jengibun wal mutawadi awlil haqqi lan wong sing tawadu sing tunduk marang perkawis ingkang hak wasyabun nasya'afi ta'atillah cah enom sing ta'at marang Gusti Allah. Ini pun gini maksudnya ini orang ta'at mesti dapatkan diwana ini kelayan kelayan Iblis wa'akilul halalilan wong sing mangan barang halal Wasya dawipun Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas la yaqbalullah sholatam ri'in. Gusti Allah iku ora bakal nampa salate wong fi jawfihi. Kang ana ing jero wetenge wong iku mau apa lukmatan sakpuluhan lah, lukmata haram ing apa sakpuluhan perkara ingkang haram. Senajan sakpuluhan perkara haram iku salate angel ditampa dening Gusti Allah. Nah niki langsung dawuh saking Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Wasyabani al-mutahabani fillah. Yaitu wong loro, wong nom loro sing padha seneng-senengan fillahi. Ini krono Gusti Allah ana ing dalane Gusti Allah. Ila ayyamu ta sehingga wong iku mati. Wong lanang seneng, wong lanang wedok seneng, ya senenge mergo Gusti Allah, lajeng nikah dumugi akhir hayat lan niki. Ingkang sae wal harisu ala sholati fil jamaah lan wong sing jaga ala sholati ing atase sholat berjamaah dijogo sholat berjamaah. Dawuhipun Kanjeng Nabi wonten ing hadis Allah alam doa marfu sallu khalfa kulli birrin wa fajirin sholat wasiro ana ing burine saben-saben wong apik wa fajirin lan wong sing ana. Nah niki dawuh niki rada aneh nek diangen-angen. Sholat wasiro nang burine sapa wae intine pun ngoten. Mbok imammu kuwi imam sing apik, mbok imammu imam sing elek. Pokoknya nak selama ini udah terus imam, ismano. Kembali biasanya ini ku wonge, ini ku mau pak mata mat mau, suci di kakek aneh suci di muring muring bang. Kita elek. Kembali pun udah imam. Waduh, nah imam itu, gimana udah terus imam? Gede deh. Dah hukumnya pripun. Bukan hukum-hukum pripun. Imam ini ku apa utawa elek, ini ku ingkang dipun pirsani sah utai betul sahi pun gitu. Gumantung kalawan sah utai betul sahi pun imam kalau wong menawi imam yang sholat sah gitu, makmum pun dadah, jamaah pun dadah sah. Menawi imam yang sholat yang betul sah gitu, jamaah yang betul sah. Senajan pulau bangi, pulau sholatnya orang sah, mentul. Tapi wahwar mentul gengsi ya, nang Arab ya, masuk mentul es, belas wae. Kalau ngerti mantul jenengan apa serabok kira-kira di pajen oleh kok khusus dan belum masih kaki oleh orang batal bisa kira cuma not kafe ini kok kumantung kalian imam itu solu wal kafun dikirin wafa jirin solat wasiro orang yang beli wong sing apa pun tahu sing orang apa nang ini tetap kemauan tinggal paling saya urus ini solat wonten bingking ibun tiang ingkang saya mesti ini wonten wong sing ngalim, wong sing Qur'an ing yo wawasanipun sae ingkang wicaksana, ingkang akhlakipun sae, ingkang zuhud wonten imame kados wonten wae bejo ning makmum duwe imam kados mekaten umpami kok ora bejo-bejo ning wong nasib nasib golek imam sing ngapa ora ketemu lah imam siji gitu kan imam kakean iki ora apa-apa ngimpun kepaksane niku selami salatipun sah nggih jamaahipun tetep sah. Walladzi yusalli bil-laili wan-nasu niyamun tunajjan di bijak malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa al-habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارجع